seusah ale rahu den beta. Yakin saja hati ini pak ale rasa cinta seakan mabarobah. Percaya pak beta cuma ale saja. Beta yang mengerti ale pun hati, dan beta akan selalu pak menyayangi ale. Kalau beta sungguh sungguh sayang ale, cinta ale, sio jantung hati. Andai saja beta bisa parang dalam bulan, akan beta kasih sebagai tanda cinta ini. Dan hati beta berganti ale yang beta milih. Jangan ale ragu saya, cuma ale, cuma ale seorang. Beta yang mengerti ale pun hati, dan beta akan selalu pan menyayangi ale. Kalau beta sungguh sungguh sayang ale, cinta ale, sio jantung hati. Andai saja beta bisa parang dalam bulan, akan beta kasih sebagai tanda cinta ini. Dan hati beta berganti ale yang beta milih. Jangan ale ragu saya, cuma ale, cuma ale seorang. Dari saja beta bisa parang dalam bulan, akan beta kasih sebagai tanda cinta ini. Dan hati beta